Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bermajlis kembali di ta'lim khusus ummahat wal akhwat dengan tema yang sudah dijadwalkan, yaitu sifat Al-Mar'ah As-Salihah, kajian tentang sifat-sifat wanita salihah. Pada kesempatan kali ini, insyaallah ta'ala kita akan menyebutkan sifat yang berikutnya dari sifat-sifat wanita salihah, yaitu Al-Islah wa adamul ifsad. Inilah sifat wanita salihah yang berikutnya. Ciri dan karakteristik wanita salihah adalah memiliki sifat al-islah, memperbaiki, wa adamul ifsad, dan tidak sebaliknya, yaitu memiliki sikap atau perangai yang merusak, mencintai kebaikan, dan berupaya untuk melakukan perbaikan, dan tidak melakukan yang sebaliknya, berbuat ifsad atau kerusakan. Al-Islah, akhwati fillah, barakallahu li wa lakun, berasal dari kata saluha, yasluhu salah, baik, artinya adalah baik. Yang lawannya adalah fasada, yafsudu, fasad, itu rusak. Adapun islah, dari fi'il aslaha, yuslihu, islahan, maknanya adalah memperbaiki sesuatu. Sebagaimana disebutkan dalam Lisanul Arab, kitab lughah yang menjelaskan tentang makna-makna kalimat di dalam bahasa Arab, al-islah huwa naqidul ifsad. al-islah, memperbaiki, itu adalah lawan dari al-ifsad, merusak. Al-islah, akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, adalah salah satu dari amalan-amalan saleh yang Allah subhanahu wa ta'ala hasung di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-114. Allah ta'ala berfirman, لا خير في كثير من نجواهم, tidak ada kebaikan di kebanyakan ucapan-ucapan manusia. Najwa bermakna bisikan-bisikan, yaitu kalimat-kalimat yang diucapkan lirih antar sesama manusia. Dan ini mencakup semua jenis ucapan dan perkataan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la khaira fi kathirin min najwahum, tidak ada kebaikan di kebanyakan dan sebagian besar atau mayoritas dari ucapan-ucapan dan perkataan manusia, illa man amara bisadaqah, kecuali yang ketika dia berucap, ketika dia berkata, dia memerintahkan untuk manusia berbuat atau mengamalkan sadaqah. Jadi kebanyakan ucapan manusia adalah la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya kecuali yang Allah perkecualikan. Di dalam kelanjutan ayat ini, yang pertama, illa man amara bisadaqah, kecuali yang memerintahkan kepada sadaqah, mengajak manusia untuk berinfak, ya, mengajak manusia untuk melakukan amalan saleh, au ma'rufin, atau memerintahkan dan mengajak manusia berbuat kebaikan, berbuat yang ma'ruf, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Au islahin bainan nas, ini syahid yang ingin kita angkat dari ayat ini, yaitu islah bainan nas. Ini termasuk ucapan yang diperkecualikan oleh Allah, sehingga menunjukkan amalan islah bainan nas adalah perkara yang dihasung dalam syariat dan perkara yang mulia. Atau memerintah atau memperbaiki hubungan antar manusia. Dan ini luas cakupannya. Barakallahu li wa lakum, mencakup hubungan antara wanita dengan suaminya. Mencakup pula hubungan antara orang tua dengan anak. Mencakup hubungan antar keluarga, sesama saudara, baik saudara sekandung, seayah ataupun seibu. Mencakup pula hubungan antar manusia, antara seorang dengan tetangganya, seseorang dengan temannya, dan sebagainya. Luas cakupannya, meliputi semua hubungan antar manusia. Maka ketika seorang berupaya dengan lisannya, dengan ucapannya, dengan perkataannya, dia upayakan hal itu untuk islah, untuk memperbaiki hubungan antar manusia, maka itu adalah ucapan yang baik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan. Allah melanjutkan dalam ayat yang berikutnya, kelanjutan ayat tadi, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Dan barang siapa yang melakukan itu semua, memerintahkan manusia untuk bersedekah, berbuat baik, dan memperbaiki hubungan antar manusia, barang siapa yang melakukan itu semua, ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, untuk mengharap keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا, niscaya akan kami berikan untuknya ajran azima, pahala yang besar. Dalam Dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Allah taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum." Hanyalah kaum mukminin itu ikhwah, bersaudara. Antara satu dengan yang lain bersaudara. Persaudaraan yang dibangun di atas al-ukhuwah al-imaniyah. Dibangun di atas iman. Maka jika kita mendapati ada dua saudara kita sesama kaum mukminin yang berselisih, maka perintah Allah Subhanahu wa taala, fa'aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah, perbaikilah hubungan antara dua saudara kalian yang berselisih tadi. Maka dari ayat-ayat ini, akhwati fillah, hafidhani wa hafidhakunallahu jami'an, disyariatkannya al-islah, memperbaiki. Maka hendaknya yang seperti ini kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah kita orang-orang yang bersemangat untuk melakukan islah di tengah-tengah manusia. Jika kita mendapati ada benih-benih perselisihan antara saudara kita yang satu dengan saudara kita yang lain, maka jangan kita justru menjadi api yang mengobarkan benih-benih perselisihan itu menjadi lebih besar. Yang demikian ini bukan akhlak seorang mukmin. Akhlak seorang mukmin adalah sebaliknya. Ketika mendapati ada benih-benih perselisihan antara saudara kita yang satu dengan saudara yang lain, cepat-cepat kita padamkan. Cepat-cepat kita padamkan. Dengan berbagai cara yang dituntunkan dan diperbolehkan di dalam syariat. Kita perbaiki hubungan antara keduanya. Kita menjadi perantara antara keduanya. Mungkin terjadi kesalahpahaman antara dia dengan saudara kita yang lain. Maka kita hendaknya jadi penengah. Tujuannya adalah untuk melakukan islah di antara hubungan mereka. Maka ketika kita bisa melakukan hal itu, kita niatkan ibtigha'a mardhatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian ini Allah janjikan pahala yang besar. Ini kita terapkan dalam kehidupan kita berumah tangga, terkhusus antara kita, ya, sesama salafiyin, sesama salafiyat, ya. Naam. Sesama ummahat wal akhwat, hendaknya kita bersemangat dalam perkara ini. Contoh kecil misalnya dalam dunia tarbiyah. Ini terkhusus ditujukan kepada para ummahat dan akhwat yang terlibat langsung di dalam aktivitas atau kegiatan belajar dan mengajar. Di tahfidz misalnya, atau di tarbiyatul aulad, sesama mudarrisat hendaknya menjunjung tinggi semangat ini, semangat islah, perbaikan di antara ukhuwah mereka. Jika ada sedikit kesalahpahaman, cepat-cepat diselesaikan, jangan dibiarkan membesar. Naam. Maka demikianlah yang harus kita latih di dalam jiwa kita. Kita berupaya untuk senang yang namanya perbaikan, bukan justru sebaliknya. Ya. Naam, senang jika timbul perselisihan di antara saudara kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Amalan islah perbaikan ini dalam lingkup yang lebih kecil juga Allah tuntunkan di dalam kehidupan rumah tangga. Hubungan antara istri dengan suaminya. Allah sebutkan itu. Di dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-128, Allah Ta'ala berfirman, وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَادًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala menuntunkan bagaimana seharusnya sikap seorang mukminah, seorang wanita yang beriman ketika mendapati sikap yang kurang tepat pada suaminya. Ya? Nah. Lafaz nusyuz selain di dalam ayat ini juga disebutkan dalam ayat yang lain. Kalau dalam ayat ini An-Nisa yang 100 ayat ke-128 ini Allah menyebutkan tentang perkara ketika seorang wanita mengkhawatirkan sikap yang kurang tepat pada suaminya, nusyuz. Di dalam kitab tafsir disebutkan tafsir ayat ini, wa in alimat imra'atun min zawjiha tarafu'an anha wa ta'aliyan 'alayha aw insirafan anha fala ithma 'alayhima ay yatasalaha ala ma tatibu bihi nufusuhuma min al-qismah wan nafaqah was-sulhu aula wa afdal. Jika seorang wanita mendapati pada diri suaminya nusyuz atau i'rad, sikap berpaling dari suaminya, dari dirinya. Suaminya menjauh dari dirinya, kurang memperhatikan dan mempedulikan dirinya. Maka apa tuntunan Allah Subhanahu wa taala? Fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma. Maka diperbolehkan bagi keduanya untuk melakukan islah, melakukan perbaikan. Lagi-lagi tuntunan islah, perbaikan di dalam Al-Quran disebutkan. Maka diperbolehkan bagi keduanya untuk melakukan islah, perbaikan. Bainahuma sulha, di antara keduanya dengan sulh, dengan perbaikan. Wasulhu khair, dan perbaikan itu, memperbaiki hubungan antara suami dan istri itu khair, adalah lebih baik dan lebih afdal, lebih utama. Ini biasa terjadi di kehidupan rumah tangga. Ya, misalnya seorang istri mendapati suaminya kurang memperhatikan masalah nafkah, masalah nafkah. Dia merasa nafkah yang diberikan oleh suaminya kurang cukup. Ya. Nah, maka yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menuntunkan untuk melakukan islah di antara keduanya. Ya. Dan yang seperti ini, kata Allah, wassulhu khair, dan islah itu lebih baik, lebih afdol daripada buru-buru minta cerai dan sebagainya. Ya. Menuntut dengan tuntutan yang naam kurang tepat. Yang pertama harus ditunaikan oleh seorang wanita adalah melakukan islah dengan suaminya, mengkompromikan bagaimana jalan tengahnya, bagaimana jalan yang terbaik yang harus diambil untuk memperbaiki hubungan di dalam rumah tangga tersebut. Yang mana di kelanjutan ayat tersebut disebutkan tabiat jelek manusia. Wa uhdiratil anfusus syuh. Walaupun jiwa manusia itu diberikan tabiat jelek berupa bakhil. Ini tabiat jelek manusia. Nasallallahu salamata wal afiyah, yaitu diberikan tabiat jelek berupa sifat bakhil. Sukanya meminta dan menuntut hak, tapi ketika menunaikan kewajiban dia enggan dan bermalas-malasan. Ini tabiat dasar jelek manusia. Inna nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Maka seorang mukmin dan mukminah tugasnya adalah untuk bermujahadah, melawan jiwanya, mengarahkan jiwanya untuk ke arah kebaikan. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika kalian berbuat ihsan, berbuat baik, baik ihsan di dalam muamalah dengan Allah ketika beribadah kepada Allah, dan juga al-ihsan ketika bermuamalah dengan makhluk, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka sungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kalian amalkan. Berbicara tentang nusyuz, barakallahu li wa lakum, di dalam ayat yang lain, kalau tadi An-Nisa ayat yang ke-128, di dalam surat An-Nisa pula, di ayat-ayat yang depan, yaitu di ayat yang ke-34, ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan ketika sebaliknya. Ketika suami mendapati ada kecenderungan sikap nusyuz pada istri. Kalau tadi ketika sang istri atau si istri mendapati ada nusyuz pada suaminya, maka bagaimana sikapnya? Hendaknya dia bersegera melakukan islah, perbaikan. Memperbaiki hubungan, menyelesaikan masalah, dan segera dicari solusi atau jalan tengahnya. Di dalam ayat An-Nisa yang ke-34, kita baca lengkapnya, ayat yang sering kita dengar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin terhadap kaum wanita. Sehingga kita dapati para nabi dan rasul dari kalangan laki-laki. Ya, dari kalangan pria. Dan juga pemimpin, penguasa, itulah yang disyariatkan adalah dari kaum pria. Ini menunjukkan bahwasanya memang ar-rijal di dalam syariat, kaum pria itu mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dari kaum wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Kenapa posisi pria lebih tinggi di atas wanita? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, dengan apa yang Allah lebihkan antara sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Wa bima anfaqu, dan dengan nafaqah, dengan nafkah yang diberikan oleh suami terhadap istrinya. Min amwalihim, dari harta-harta mereka. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita mukminah yang salihah, yang istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, qanitatun ay muti'atun lillahi taala wa li azwajihin, yaitu wanita-wanita yang qanitat. Makna qanitat apa maknanya? Yaitu wanita-wanita yang muti'at, wanita-wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, wanita-wanita yang menjaga, yang pandai menjaga dirinya. Disebutkan dalam kitab tafsir, hafizatun likulli ma ghaba an ilmi azwajihinna bima tuminna alaihi bihifdzillahi wa taufiqihi. Yaitu wanita-wanita yang menjaga dirinya ketika ditinggal suaminya pergi, menjaga rumah suami dan keluarganya ketika suami tidak ada di rumah. Naam, ini adalah beberapa sifat wanita salihah. Ya, qanitat, wanita-wanita yang taat kepada Allah dan suami dan yang bisa menjaga dirinya dan keluarganya serta harta suaminya. Ya. Naam. Kemudian Allah lanjutkan wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhun. Ini juga penting. Perkara ini diketahui oleh setiap wanita untuk keberlangsungan rumah tangganya, untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya. Perlu diperhatikan bagaimana Allah menuntunkan kaum pria ketika mendapati ada sikap yang tidak baik pada istrinya. Wallati takhafuna nusyuzahun. Allah sebutkan urutan-urutan yang harus ditempuh oleh suami. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuz mereka, nusyuz dalam bahasa syariat, maknanya adalah sikap tarafu' an ta'ati zauj. Sikap tarafu', sikap enggan mengangkat dirinya lebih dari kedudukan dia yang sebenarnya dan sikap menyombongkan diri di hadapan suami. Meninggikan diri di hadapan suami. Ini sikap nuzuz. Ya. Sikap an-nuzuz yang disebutkan dalam ayat ini maknanya adalah sikap tarafu'. An ta'ati az-zauj. Enggan untuk menaati suami, menyombongkan diri di hadapan suami dan meninggikan dirinya di hadapan suami. Maka kata Allah menuntunkan para suami, jika kalian mengkhawatirkan ada sikap nusyuz, ada sikap nusyuz pada istri-istri kalian, maka tuntunan yang pertama adalah, solusi yang pertama adalah fa'idhuhun. Maka berilah kepada mereka mau'idhah, nasihat. Kalau ternyata nasihat, ya, tentunya nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Ya, maka kaum wanita, para istri, hendaknya memahami hal ini. Jika sudah diberikan nasihat oleh suami, segera terima nasihat itu dengan lapang dada dan amalkan. Taatilah nasihat dari suami. Kalau ternyata nasihat itu tidak membekas, maka bimbingan yang selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala fahjuruhun fil madaji. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua yang lebih berat daripada yang pertama tadi. Wahjuruhun fil madaji dan boikot mereka di ranjang. Ya. Ini dengan cara misalnya suami berpaling dari istrinya. Ya. Tidak mau berbicara dengannya, mendiamkannya, atau cara-cara yang lain, yang termasuk dalam kategori hajar atau boikot. Maka kalau antun, ya, para istri mendapati suami sudah bersikap seperti ini, segera. Ya, jangan tinggal diam. Segera cari solusinya. Ya. Jangan sampai. Dan ana yakin tidak ada suami di sini yang sampai hati melakukan tingkatan yang ketiga. Atau kalaupun ada sangat jarang sekali. Tapi yang seperti ini diizinkan oleh syariat. Maka kalau antum mendapati suami-suami antum, ya, para istri, tidak pernah melakukan yang ini, maka syukurilah. Berarti suami-suami kalian adalah suami-suami yang salihun, yang memiliki kelembutan hati. Apa kata Allah tingkatan yang ketiga? Wadribuhun. Pukul mereka. Kalau ternyata nasihat tidak membekas, boikot juga tidak bisa merubah dia lebih baik, maka tingkatan yang ketiga. Wadribuhun. Pukullah mereka. Ya. Naam. Dengan pukulan yang tidak membahayakan. Pukulan yang tujuannya adalah untuk mendidik, pukulan ta'dib, bukan ta'zib, pukulan adab, bukan pukulan azab, yang tujuannya adalah untuk mendidik istri. menunjukkan bahwasanya dia terjatuh pada kesalahan, ya, yaitu sikap enggan mentaati suaminya. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jika para istri tersebut sudah mau mentaati kalian, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka jangan sampai kalian berbuat melampaui batas terhadap mereka. Ya, larangan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para suami, jangan sampai mendzalimi istri. Dan Allah berikan peringatan yang keras, ya. Allah akhiri ayat ini dengan innallaha kana 'aliyan kabira. Di sini terdapat faedah tersembunyi yang sangat agung. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha tinggi dan maha besar. Kenapa Allah akhiri ayat ini dengan innallaha kana 'aliyan kabira? Ya, fa innallaha al-'ali al-kabir waliyuhun. Karena sesungguhnya Allah zat yang maha tinggi dan maha besar adalah penolong mereka. Penolong para istri yang terzalimi, dizalimi oleh suaminya. Wa huwa muntaqimun mimman zalamahun wa bagha alaihin. Dan Allah adalah zat yang mampu membalas kezaliman yang diberikan terhadap wanita atau sikap melampaui batas terhadap wanita. Ini ayat ini lebih tertuju kepada para suami. Tapi para istri penting untuk memahaminya. Untuk memahami dengan baik bagaimana tuntunan syariat ketika mendapati sikap nusyuz. Dan kaum wanita hendaknya mereka menjadi para wanita yang memiliki sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam membina kehidupan rumah tangganya, hendaknya dia bertawakal hanya kepada Allah. Dia niatkan untuk ibadah. Ketika dia mentaati suaminya adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari keridhaan suami karena untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jal. Sampai pun ketika dia merasa terzalimi, seorang wanita merasa terzalimi, merasa disakiti, ya, maka ingat-ingat dengan baik hadis yang disebutkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam tentang sifat wanita ahlul jannah. Tentang sifat wanita ahlul jannah, ya. Bimbingan ini sangat penting diperhatikan oleh kaum nisa, para istri, ya. Dalam sebuah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Silsilatul Ahadith As-Sahihah nomor 3380, dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Ibnu Abbas dan Ka'ab bin Ujrah. Jadi hadis ini diriwayatkan dari lebih dari satu sahabat radhiyallahu taala anhum. Hadisnya panjang. Di akhir hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah?" Maukah aku kabarkan kepada kalian nisaikum fil jannah, wanita-wanita kalian di jannah. Sifat wanita-wanita penghuni al-jannah. Rasulullah lanjutkan, kullu wadudin walud. Setiap wanita yang wadud, yang memiliki kasih sayang, penyayang, pengasih dan penyayang. Walud, wanita yang diberikan kesuburan. Kemudian sifat yang selanjutnya yang ini sangat penting untuk dipahami setiap wanita. Idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadaba zaujuha, jika dia merasakan sakit hati, dia marah, ya, karena satu atau lain hal. Ini sering terjadi di kehidupan rumah tangga. istri marah karena nafkahnya kurang, misalnya. Atau karena sikap suami yang dia rasa kurang pas. Atau dan lain sebagainya. Au usi'a ilaiha. Atau dia diperlakukan dengan jelek, dengan tidak baik. Perhatikan. Atau ketika dia diperlakukan dengan sayyi', dengan tidak baik. Au ghadaba zawjuha. Atau ketika suaminya marah. Jadi kondisi ini mencakup tiga hal. Ketika istri marah, sakit hati, atau dirinya disakiti, diperlakukan dengan tidak baik. Au ghadaba zawjuha, atau suaminya yang marah, maka bagaimana sikap wanita penghuni surga? Kata Rasul alaihi salatu wasalam, qalat hadhihi yadi fi yadika. Inilah tanganku, wahai suamiku, ada di tanganmu. Ini ungkapan yang maksudnya sikap tawaduk seorang istri kepada suaminya. Merendahkan diri di hadapan suaminya. Inilah urusanku ada di tanganmu. Aku di bawah kendalimu. Aku di bawah kepemimpinanmu. La aktahil bighamdin hatta tarda. Aku tidak akan bisa memejamkan mata. Tidak bisa tidur dengan nyenyak sampai engkau ridha kepadaku. Demikian. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, disinilah letak kemuliaan seorang istri di hadapan suaminya. Ketika dia bisa merendahkan dirinya di hadapan suami. Ketika seorang istri bisa tawadhu di hadapan suami. Ya. Yang ini ya, sekali lagi adalah sifat wanita penghuni surga yang dikhabarkan Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sahih ini. Maka hendaknya dipraktikkan. Sudah kita tahu ilmunya. Tinggal bagaimana mempraktikkannya. Dan kembali ke ayat yang tadi. Ya. Jiwa manusia itu memang diberikan tabiat jelek. Ya. Diberikan tabiat ya. Untuk tarafu, mengangkat dirinya, ingin meninggikan dirinya, ya. Berat untuk diajak tawadhu, merendahkan diri, tapi itulah ujiannya. Ya. Maka seorang wanita salihah, seorang istri yang salihah, dia akan berusaha untuk bisa mengamalkan hadis ini dengan baik. Naam. Barakallahu fikum. Dan ini termasuk bentuk al-islah, memperbaiki hubungan, terkhusus hubungan rumah tangga antara istri dan suami. Inilah caranya memperbaiki hubungan antara suami dan istri. Seringkali perpecahan dalam rumah tangga itu terjadi karena sikap yang kurang tepat di dalam menyelesaikan permasalahan. Ya. Istri merasa dizolimi. Merasa dia benar. Suaminya yang salah. Tapi kemudian dia merasa, ya, merasa gengsi untuk tawaduk di hadapan suaminya. Tidak mau merendahkan diri di hadapan suaminya. Oh, saya benar kok. Ya. Gak mau saya, ya, merendahkan diri di hadapan dia. Saya yang benar. Ngotot. Ya. Merasa dirinya paling benar. Suaminya yang salah, kemudian dia tidak mau taat kepada suaminya, tidak mau mendengarkan perintah suaminya, tidak mau taat kepadanya, dan sebagainya. Dari berbagai macam sikap nusyuz. Inilah sebab terbesar yang seringkali menyebabkan atau menimbulkan perpecahan di dalam hubungan rumah tangga. Karena sikap yang kurang tepat. Ya, sikap yang kurang tepat. Harusnya bagaimana sikap istri? Maka kembali kepada hadis tadi. Ya. Kalaupun dia merasa dia yang benar, dia yang dizalimi, dia yang disakiti, dia yang diperlakukan tidak tepat, maka coba lihat bagaimana bimbingan Rasulullah ketika menyebutkan sikap atau sifat wanita penghuni surga. Tawadhu dia. Walaupun usi'a ilaiha, walaupun diperlakukan jelek, dia tawadhu di hadapan suami. Ya. Sampai-sampai mengatakan ucapan yang seperti itu. Aku tidak bisa tidur nyenyak, memejamkan mata sampai engkau ridho kepadaku wahai suamiku. Demikian. Ya. Barakallahu li wa lakun. Ayat ini tadi dalam surat An-Nisa yang ke-128 tadi, walaupun siaknya, siak ayat, konteks ayat berbicara tentang hubungan antara laki-laki, tentang suami dan istri, tapi ketika Allah menyebutkan wasulhu khair dan asulh, perbaikan itu lebih baik dan lebih utama, ini umum sifatnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imamul Qurtubi di dalam tafsirnya, ketika menafsirkan wasulhu khair dan perbaikan itu lebih baik dan lebih utama, lafzun am mutlak, kata beliau rahimahullah, ini adalah lafaz yang umum dan mutlak sifatnya. Yaqtadi anna sulha al-haqiqi alladhi taskunu ilaihi an-nufus wa yazulu bihi al-khilaf khairun 'ala al-itlaq, yang menunjukkan bahasanya as-sulh, perbaikan yang hakiki itu adalah yang bisa membuat jiwa-jiwa ini tenang dan menghilangkan perselisihan. Itu adalah lebih baik secara mutlak. Wa yadkhul fi hadzal ma'na jami'u ma yaqa' 'alaihi as-sulh. Dan hal ini mencakup semua makna yang bisa berlaku as-sulh padanya. Bainar rajuli wa imra'ati, baik hubungan antara suami dengan istrinya. Fimalin awwata'in aw ghairi dzalik, baik yang terkait dengan harta, dengan hubungan suami istri ataupun yang lain. Jadi sifatnya umum. Lafadz wasulhu khair ini walaupun konteks ayatnya berbicara tentang hubungan antara suami dan istri, tapi berlaku secara umum, meliputi semua bentuk muamalah dan hubungan antar manusia. Keutamaan orang-orang yang berbuat islah. Keutamaan orang-orang yang berbuat islah. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-170. وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُسْلِحِينَ. Dan orang-orang yang berpegang teguh kepada Alkitab dan menegakkan sholat, inna la nudhi'u ajral muslihin, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat islah. Berbuat islah. Ini keutamaan orang yang melakukan upaya islah. Dan ini adalah ciri khas al-ghuraba. Ciri khas orang-orang al-ghuraba. Yang mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Sesungguhnya Islam ini muncul dalam keadaan terasing. Muncul di awal kalinya dalam keadaan terasing. Rasulullah membawa Islam ini bersendirian, beliau sendiri, kemudian mendakwahkannya sehingga mulai 1-2 orang masuk Islam. Istri beliau Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa budak yang ada ketika itu. Sedikit. Islam muncul dalam keadaan terasing. Kemudian Islam Allah kuatkan sehingga banyak dari manusia yang masuk ke dalamnya. Akan tapi kata Rasulullah SAW, wasaya'udu ghariban kama bada. Setelah Islam itu besar dan tersebar, akan kembali terasing nanti sebagaimana awalnya. Islam akan kembali terasing, yaitu Islam yang murni. Islam yang benar-benar murni. Islam yang bersih dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dan sebagainya. Itu akan kembali terasing sebagaimana Islam di awal mulanya. Kata Rasulullah SAW, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang terasing. Terasing karena sikap berpegang teguhnya mereka terhadap agama yang murni. dikatakan kepada Rasulullah dalam riwayat yang lain, ditanyakan kepada beliau, waqila, ya Rasulullah, manil ghuraba? Wahai Rasulullah, siapakah al-ghuraba, orang-orang yang terasing itu? Maka Rasulullah menjawab, alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang berupaya melakukan al-islah atau perbaikan di tengah-tengah manusia yang rusak. Di tengah-tengah manusia yang rusak. Maka ini di antara keutamaan orang-orang yang na'am bersungguh-sungguh di dalam melakukan islah. Ini adalah salah satu ciri dari al-ghuraba, orang-orang yang terasing. Dalam hadis yang lain, akhwati fillah barakallahu li wa lakum, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, setiap persendian dari manusia itu ada sedekahnya. Jadi setiap sendi dari manusia itu ada syariat untuk bersedekah atasnya. Kullu ya kullu yaumin tatlu'u fihi syams, di setiap harinya, di setiap hari yang matahari terbit padanya. Qala, sehingga butuh banyak sedekah manusia itu, ya. Butuh melakukan banyak sedekah. Dan sedekah itu tidak hanya sebatas mengeluarkan harta untuk berinfak. Ya, memang itu salah satu bentuk sedekah, tapi tidak terbatas pada itu. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan macam-macam sedekah. Ta'dilu bainal itsnaini sedekah. Ini syahid yang ingin kita angkat di dalam hadis ini. Ta'dilu bainas sedekah. Ta'dilu bainal itsnaini sedekah. Memperbaiki hubungan antara dua orang, maka yang seperti ini juga sedekah. Amalan yang bernilai sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha. Engkau menolong seorang pria untuk naik ke kendaraannya, ke atas kendaraannya. Maka ini juga sedekah. Au tarfa lahu 'alayha mata', atau engkau membawakan barang bawaan orang lain. Ini juga sedekah. Qala wal kalimatu thayyibatu sedekah. Dan ucapan yang baik pun itu termasuk sedekah. Wa kullu khatwatin tamshiha ila salati sedekah. Setiap langkah yang kau langkahkan menuju salat itu juga sedekah. Tentunya bagi wanita yang lebih afdal untuk salat 5 waktu adalah di rumah. Tapi ini berlaku bagi kaum wanita ketika memang disyariatkan untuk melangkahkan kaki keluar rumah menuju tempat salat. Misalnya salat Id. Ya. Nah, maka setiap langkah yang dia angkat, yang dia langkahkan menuju salat juga sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sedekah. Dan engkau menghilangkan gangguan dari jalan juga termasuk sedekah. Menghilangkan duri atau paku, pecahan kaca yang ada di tengah jalan itu termasuk sedekah. Sehingga syaitnya pada awal hadis tadi, ta'dilu bainal itsnaini sedekah. Perbuatan islah mendamaikan antara dua orang yang berselisih termasuk sedekah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ta'dilu maknanya adalah tuslihu bainahuma bil adl. Engkau mendamaikan kedua orang yang berselisih itu dengan cara yang adil. Naam. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan penyebutan ayat di dalam Al-Quran yang semakin menegaskan kepada kita disyariatkannya islah, perbaikan, dan larangan jangan sampai kita melakukan fasad atau kerusakan. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ, janganlah kalian mengikuti perkaranya orang-orang yang melampaui batas. Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-151 sampai 152. Orang-orang yang melampaui batas itu yang seperti apa? Alladzina yufsiduna fil ard. Yaitu orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Baik kerusakan dalam agama maupun dunia. Kerusakan akidah, kerusakan manhaj, kerusakan akhlak, kerusakan adab, kerusakan moral. Ya. Wala yuslihun. Dan mereka tidak melakukan islah. Tidak melakukan perbaikan. Dalam ayat yang lain pula, dalam surat Al-A'raf, ayat yang ke-85, Allah berfirman, Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah ya dilakukan islah padanya. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar beriman. Nah. Dan hendaknya kita berhati-hati dari tipu daya syaitan. Dari tipu daya syaitan. Yang mana itu syaitan sangat haris. Sangat bersemangat untuk memecah belah. Untuk membuat manusia saling berselisih. Terutama kaum mukminin. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna syaitana qad aisa ayya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab, walakin fit tahrish bainahum." Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk diibadai oleh orang-orang yang salat di jaziratul Arab. Ya. Tapi ini mencakup daerah-daerah yang lain pula. Walakin fit tahrish bainahum, akan tapi syaitan, karena mereka sudah putus asa untuk diibadai oleh orang-orang yang sholat, mereka melakukan cara atau tipu daya yang lain. Yaitu dengan cara apa? Saling membuat manusia berselisih. Membuat manusia saling berselisih dan permusuhan. Maka janganlah kita menjadi ya atau mengikuti langkah-langkah syaitan. Menjadi sebab perpecahan atau perselisihan. Tapi sebaliknya, kita terapkan sifat dan sikap ini, yaitu semangat di dalam melakukan islah, perbaikan di tengah-tengah umat. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.